Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-153 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyebutkan sebuah permasalahan yang penting diketahui oleh seorang muslim, yaitu tentang masalah ikhtilaf ahlu sunnah wal jamaah tentang siapa yang lebih afdal, Uthman atau Ali. Disebutkan bahwasanya mereka menjadikan yang ketiga adalah Uthman, yang keempat adalah Ali. Nah, ternyata sebenarnya di dalamnya ada khilaf di antara ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang lebih afdal? Apakah Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Ma'a anna ba'd ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Uthman wa Ali. Bersamaan dengan itu, sebagian ahlu sunnah wal jamaah mereka dahulu berselisih pendapat tentang masalah Uthman dan Ali. Ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar. Setelah mereka semuanya bersepakat mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Jadi ahlu sunnah wal jamaah sepakat kalau Abu Bakar dan Umar itu lebih afdal daripada Uthman dan juga Ali. Itu kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Yang menyelisih itu adalah ahlul bidah. Ahlu sunnah wal jamaah semuanya sepakat, tidak ada khilaf bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu adalah yang lebih afdal daripada Uthman dan juga Ali. Ayyuhuma afdal? Perselisihan mereka adalah siapa di antara keduanya, Uthman dan juga Ali radhiyallahu taala anhu, yang lebih afdal. Kemudian di sini beliau menyebutkan pendapat-pendapat tersebut. Faqaddama qaumun Uthman wa sakatu. Ada sebagian ahlu sunnah wal jamaah yang mereka mendahulukan Uthman. Jadi Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Wa sakatu, kemudian mereka diam. Tidak menyebutkan siapa yang keempat. Aw rabba'u bi Ali. Ada di antara mereka yang menjadikan yang keempat adalah Ali. Jadi Abu Bakar, Umar, Uthman, kemudian menentukan yang keempat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi ada di antara mereka yang sampai kepada Uthman, kemudian setelahnya mereka diam, dan ini sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, bukan berdasarkan hawa nafsu, tidak. Ada di antara mereka yang menyebutkan yang keempat adalah Ali sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka, bukan berdasarkan hawa nafsu. Wa qaddama qaumun Aliyan. Dan ada sebagian kaum, yaitu sebagian ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka mendahulukan Ali, mengatakan yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, baru setelah itu Uthman. Berarti ini pendapat yang ketiga. Wa qawmun tawakkafu. Dan ada sebagian yang mereka tawakuf, tidak menyebutkan pendapatnya. Yang jelas Abu Bakar, kemudian Umar, mana yang lebih afdal, Ali atau Uthman? Mereka tawakuf, tidak menyebutkan pendapatnya. Mereka berhenti. Tidak bisa mengatakan Uthman yang lebih afdal dan tidak bisa mengatakan Ali yang lebih afdal. Ini semua terjadi berdasarkan ilmu yang sampai kepada mereka. Mereka mengucapkan pendapat tadi. Baik. Nah, di antara yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di atas Uthman radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Sufyan ats-Tsauri dan beberapa orang bersama beliau yang berasal dari Kufah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, qala ba'du ahli sunnah min ahli Kufah bi taqdimi Aliyyin 'ala Uthman. Telah berkata sebagian ahli sunnah dari ahli Kufah, mereka berkata dan berpendapat mendahulukan Ali di atas Uthman. Maksudnya adalah dalam keutamaan. Kemudian Syekhul Islam beliau menyebutkan bahwasanya Sufyan ats-Tsauri dan sebagian orang Kufah, mereka merojihkan, menguatkan bahwa Ali itu lebih afdal daripada Uthman. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdimi Uthmana thumma Ali. Setelah terjadi perbedaan pendapat tersebut di awal, maka setelah itu istaqar, menetap pendapatnya ahlu sunnah wal jamaah, sudah tidak berubah lagi. Kemudian mereka semuanya sepakat mengatakan bahwa Uthman lebih afdal daripada Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Jadi yang dinukil dari Sufyan ats-Tsauri tadi dan sebagian ahlul Kufah, kemudian setelah itu dinukil bahwasanya mereka rujuk dari pendapatnya dan mengatakan seperti yang lain bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu itu lebih afdal daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an. Saya nukilkan di sini ucapan Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Beliau mengatakan kunna nukhayyiru bainan nas fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Kami dahulu menyebutkan siapa yang lebih khair di antara manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kami para sahabat. Berarti bukan hanya satu orang, kami para sahabat dahulu menyebutkan siapa yang lebih afdal di antara para sahabat. Kemudian beliau mengatakan maka kami meyakini bahwasanya Abu Bakar itulah yang paling khair, yang paling baik. Kemudian Umar, kemudian Utsman. Berarti ucapan beliau kami di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka meyakini dengan keyakinan yang sama bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu itu lebih afdal daripada Ali radhiyallahu taala anhu dan inilah yang menjadi pendapat akhir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sampai yang sebelumnya mendahulukan Ali di atas Utsman seperti Sufyan Ats-Tsauri dinukil dari beliau tentang rujuknya beliau dari pendapat beliau yang pertama. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.